Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'ashir al-ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelajaran bahasa Arab kita, yang mana insyaallah sebagaimana sudah disampaikan tadi oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, kita akan melanjutkan kembali pelajaran yang telah kita baca di kesempatan yang lalu, yang mana kita masih membahas terkait dengan Al-Fi'lul Mu'talul Lam. Dan sudah kita baca dialognya, sudah kita kerjakan latihan-latihannya, dan tersisa beberapa latihan-latihan yang belum kita baca. Dan dengan memohon kemudahan dan pertolongan dari Allah, kita mulai malam ini. Kita masuk ke At-Tamrin Al-Thaniya Ashar, latihan ke-12. Silahkan bagi al-ikhwah wal-akhwat sekalian untuk membuka safha mi'atan atau mi'ataini wa wahid, safhata mi'atain wa wahid, halaman 201. Kita masih di ad-darsu thamin wal ishrun, di pelajaran 28 al-mujallad al-thani, jilid yang kedua dari kitab durusul lughatil arabiyah li ghairi natiqina biha, yang ditulis oleh fadilatul syaikh Abdul Rahim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Dan latihan ke-12 sampai beberapa latihan setelahnya, di sini kita masuk ke latihan tasrif secara keseluruhan. Dari semua al-fi'lul mu'tal yang sudah kita bahas, al-fi'lul mu'talul lam yang sudah kita bahas, baik yang berakhiran huruf illahnya adalah wawu, maupun huruf illahnya adalah al-ja', di kesempatan malam ini kita akan membaca tasrifnya, perubahan-perubahannya. Baik tasrif al-fi'lul madhi, kemudian al-mudhari', dan yang ketiga adalah tasrif fi'l amr. Ketiga jenis fi'l ini kita akan temukan di latihan-latihan, mulai di latihan 12 sampai beberapa latihan setelahnya. Bahkan sampai ke latihan 20. Sampai latihan 20 terkait dengan tasrif al-fi'lul mu'talul lam, baik dalam kondisi al-madhi, lampau, al-mudhari, sekarang atau yang akan datang, serta fi'lul amr, kata perintahnya. Persiapkan bagi al-ikhwal akhwat sekalian, persiapkan bukunya, persiapkan alat tulisnya, mengingat latihan ini sangat penting. Kita akan menambahkan dengan latihan-latihan yang di luar daripada apa yang di buku. Seperti misalnya di latihan ke-12 ini, kita hanya disuguhkan saja bentuknya. Bentuk tasrif al-madhi. Maka setelah kita membaca tasrif al-fi'lul madhi dari kata kerja masya di latihan 12, setelah itu kita akan berikan fi'il yang lain yang nanti insyaAllah para pendengar dan pemirsa bisa mengikuti latihan bersama. Begitu pula nanti ketika masuk ke at-tamrin, al-thalith ashar, dan al-rabi ashar, dan seterusnya. Kita akan berikan fi'il yang lainnya. Kemudian al-ikhwah wal-akhwat sekalian bisa ikut belajar dengan kita mentasrif fi'il tersebut, baik ketika saat al-madhi maupun al-mudhari maupun al-amr. Baik, kita masuk ke At-Tamrin Al-Thani Ashar. Latihan ke-12. Sekali lagi bagi al-ikhwa wal-akhwat sekalian yang baru saja bergabung, kita di halaman mi'atain wa wahid. Atau mi'atan wa wahid, 201. At-Tamrin Al-Thani Ashar, latihan ke-12. Dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. At-tamrin ats-tsani asyar yaqul huna, disebutkan di sini isnadu masya ila dhamair. Isnadu masya ila dhamairi. Diisnadkannya atau dimasukkannya ke dalam fi'il masya. Ini al-fi'il mu'talul lam yang mana harful illahnya adalah al-ya. Kita masukkan ke dalam fi'il masya ini dhamair. Dhamir-dhamir. Baik al-ghaib maupun al-mukhatab maupun al-mutakallim. Baik kata ganti ketiga, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang pertama. Baik yang mudhakkar maupun yang mu'annath, baik yang mufrad maupun jama'. Istami'u jaydan. Dengarkan dengan baik. Ana aqra al-mithal. Saya akan bacakan contoh yang disebutkan di latihan ke-12 ini. Hamidun masya. Hamidun masya. Ini al-fi'lul madhi. Di sini dhamirnya dimulai dengan dhamir al-ghaib al-mufrad al-mudhakkar. Huwa. Di sini disebutkan isim zahirnya Hamidun Masya. Dan ini bisa juga diganti dengan dhamir menjadi huwa Masya. Tidak mengapa kita mengikuti yang disebutkan dalam buku. Kita sebutkan isim zahirnya Hamidun. Hamidun Masya. Hamid telah berjalan. Masya artinya berjalan. Kemudian lihat sebelah kirinya, masih al-ghaib, masih orang ketiga, tapi ini jama'. Masih mudhakkar, tapi jama'. Kalau tadi al-ghaib al-mufrad al-mudhakkar, ini al-ghaib al-jama' al-mudhakkar. Lihat, Hamid berubah menjadi al-awladu, menjadi jama'. Al-awladu, anak-anak tersebut, atau anak-anak itu, masyau. Al-awladu masyaw. Mereka berjalan. Di sini dhamirnya adalah hum. Kalau sebelumnya huwa, di sini hum. Huwa masya, hum masyaw. Lalu ada keterangan di sini asluhu, asluhu asalnya. Kalau dia mengikuti kaidah, kalau dia mengikuti kaidah al-fi'lu thulathi dengan wazan seperti ini, seharusnya masyayu. Seharusnya begitu, masyayu. Tapi di sini dibutuhkan penyesuaian. Nah, diperlukan penyesuaian di sini. Dengan dihapusnya al-ya untuk pertama mempersingkat sebuah kata kerja sehingga tidak terlalu banyak hurufnya. Kemudian kedua dalam rangka untuk pengucapan yang lebih mudah. Pengucapan yang lebih mudah. Akan lebih mudah kita membaca masyau daripada masyayu. Agak berat di lisan ketika kita mengatakan masyayu. Maka di sini satu hal yang menjadi karakteristik bahasa Arab itu, jika sesuatu bisa dipersingkat dan tidak merusak makna, maka lakukan. Begitu pula jika lebih mudah diucapkan, maka itu yang akan dipilih. Maka masyayu dihapus, kita ganti dengan masyau. Nanti setelah ini, al-ikhwa wal-akhwat sekalian tidak usah membaca asalnya, langsung saja. Al-auladu masyau, sudah. Kemudian selesai sudah dhamir al-ghaib al-mufrad, al-mudhakkar maupun al-jama' al-mudhakkar. Sekarang, al-ghaibah, kata ganti orang ketiga tapi untuk mufrad mu'annath dan jama' mu'annath. Di sini isim zahirnya adalah Aminatu. Aminatu Mashat. Aminatu Mashat. Aminah, dia telah berjalan. Di sini kalau kita ganti Aminah dengan dhamir, maka dhamirnya adalah hiya. Hiya Mashat. Kita tinggalkan yang dalam kurung. Kita lanjutkan. Al-banatu mashayna. Al-banatu mashayna. Sekarang isim zahirnya yang tadinya mufrad mu'annath, sekarang menjadi jama' mu'annath. Al-banat, jama' daripada bintun. Banatun jama'nya. Al-banatu mashayna. Para para anak-anak perempuan itu, mashayna, mereka telah berjalan. Di sini dhamirnya adalah hunna. Hunna mashayna. Maka selesailah dhamir al-ghaib atau al-ghaibah. Selesai sudah kata ganti orang ketiga, baik yang mudzakkar maupun yang mu'annath, maupun yang mufrad maupun jama'. Kita ulang sekali lagi. Setelah itu kita masuk ke al-mukhatab, kata ganti orang kedua. Hamidun masya. Hamid telah berjalan. Dhamirnya di sini adalah huwa. Huwa masya. Kemudian al-auladu masyau. Dhamirnya di sini adalah hum. Yani hum masyau. Kemudian aminatu masyat. Dhamirnya adalah di sini hiya. Hiya masyat. Kemudian al-banatu mashayna, dhamirnya di sini adalah hunna. Hunna mashayna. Jadi sudah ada empat tasrif daripada al-fi'lul madhi. Masya ketika diisnadkan ke dhamir al-ghaib, kata ganti orang ketiga, baik yang mudzakkar maupun mu'annath, baik yang mufrad maupun yang jama'. Al-an, sekarang al-isnadud damir al-mukhatab. Sekarang kita isnadkan ke fi'il masya dengan damir al-mukhatab, kata ganti orang kedua, baik yang mudhakkar maupun yang mu'annath, baik yang mufrad maupun jama'. Dimulai dari yang mufrad mudhakkar. Anta masyaita. Lihat di sini ikhwan. Anta masyaita. Kamu laki-laki telah berjalan. Kemudian jamaknya antum masyaitum. Kalian telah berjalan. Jadi mufradnya anta masyaita. Jamaknya adalah antum masyaitum. Kemudian anti. Sekarang kita masuk ke yang mu'annath. Anti masyaiti. Ini untuk yang mufrad mu'annath. Kamu perempuan telah berjalan. Antunna masyaitunna. Kalian perempuan telah berjalan. Anti masyaiti. Antunna masyaitunna. Selesai sudah dhamir al-mukhatab. Kata ganti orang kedua. Saya ulang kembali. Anta masyaita. Antum masyaitum. Anti masyaiti. Antunna masyaitunna. Sudah delapan sekarang. Sudah delapan. Jika digabung dengan empat yang sebelumnya. Kita genapkan menjadi sepuluh dengan menambah satu lagi jenis dhamir, yaitu dhamir al-mutakallim. Dhamir kata atau kata ganti orang yang pertama. Dan uniknya ini, al-mutakallim ini bisa dipergunakan baik untuk yang mudzakkar maupun yang mu'annath. Ini dengan satu dhamir, dengan satu kata ganti, cukup untuk dua sekaligus. Untuk mudzakkar maupun untuk mu'annath. Dan al-mutakallim selain ada mufrad juga ada jama'. Adapun yang mufradnya, ana. Ana masyaitu. Ana masyaitu. Saya telah berjalan. Dan ana di sini saya di sini bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannats. Ini misalnya Hamzah berkata ana masyaitu, sahih. Fatimah berkata ana masyaitu, sahih. Bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannats. Adapun yang jamaknya adalah nahnu. Nahnu masyaina, kami telah berjalan. Dan nahnu di sini, kami di sini bisa untuk muzakkar maupun muannats. Misalnya sekelompok tulab, sekelompok mahasiswa laki-laki mengatakan nahnu masyaina, sahih. Lalu ada sekelompok talibat, para mahasiswi mengatakan nahnu masyaina dengan kata yang sama, nahnu, maka sahih. Maka sekali lagi, ana dan nahnu di sini, pertama dia adalah dhamir al-mutakallim, kata ganti orang pertama. Dia ada yang untuk mufrad maupun yang jamak, namun kedua-duanya bisa dipergunakan untuk mudhakar maupun mu'annath. Sehingga ma'asyirul ikhwa rahimani wa rahimakumullah, lengkaplah sudah 10 dhamir yang diisnadkan ke fi'il masyah. Kalau saya boleh ulang kembali, review dari awal kembali, kita lebih percepat. Kita masukkan dhamir kepada kata kerja masya. Maka yang pertama, hamidun masya. Al-awladu masyau. Aminatu masyat. Al-banatu masyayna. Anta masyaita. Antum masyaitum. Anti masyaiti. Antunna masyaitunna. Ana masyaitu. Nahnu masyaina. Baik, kita buka sekarang kesempatan bagi al-ikhwa wal-akhwat sekalian. Pertama kali kita baca dulu fi'il ini, kita pastikan kita telah menghafalnya. Baru kemudian setelah kita terima 2-3 penelpon, setelah itu kita berikan fi'il yang lainnya selain fi'il masya ini, insyaAllah. Nah, tafadhal ya Abdul Ghaffar. Baik, Ustaz. Khotbah Islam pendengar dan juga pemirsa di mana pun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung di layanan lain telepon malam hari ini ke nomor 0218236543. Silakan kita coba sapa untuk penelpon pertama. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana? Muhammad Rianto di Bekasi. Di Bekasi. Rianto? Bapak Muhammad Rianto. Naam. Baik. Suara antum seperti Abu Irfan yang di Tambun. Masya. Siapa tadi namanya? Muhammad Irfan? Muhammad Rianto. Ah, Muhammad Rianto. Baik. Ada bukunya Muhammad Rianto? Alhamdulillah ada. Baik. Silakan. Tafadhal ikra ya akhil karim. Ya ah Muhammad. At-tamrin ats-tsaniyah asyar. Bismillah. At-tamrin ats-tsaniyah asyar. Naam, ulang sekali lagi at-tamrin. At-tamrin ats-tsani wal asyar. Ats-tsaniyah asyar. Ats-tsaniyah asyar. Ya. Pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Naam. Isnadu masya ila dhamairi. Naam. Sandarkan masya ke dalam dhamir-dhamir. Nah, ini bukan fi'il amr. Isnad ini bukan fi'il amr. Ini isim. Ini masdar. Jadi ini seakan-akan latihan ini bentuk penyandaran masya ke dhamir-dhamir yang ada. Jadi bukan sandarkan, bukan isnadkan, bukan. Fahim tak ya Muhammad? Fahim tu. Baik, teruskan. Hamidun masya. Ya. Hamid telah berjalan. Nah, kalau kita ganti dengan dhamir, dhamirnya apa ini? Huwa. Huwa. Huwa masya. Baik. Wasil, teruskan. Al-awladu masyau. Naam, sahih. Dhamirnya apa? Hum. Teruskan. Aminatu masyat. Naam, sahih. Al-banatu masyaina. Nah, antum belum terjemahkan dari al-auladu masyau. Naam, terjemahkan dulu. Anak-anak itu berjalan. Nah, telah berjalan. Telah berjalan. Aminah telah berjalan. Nah, Aminah di situ. Kalau kita ganti dengan dhamir, apa dhamirnya dhamir, Muhammad? Iya. Iya. Nah, wasil. Al-banatu masyaina. Nah, sahih. Anak-anak perempuan itu telah berjalan. Nah, dhamirnya? Kunna. Nah, sehingga ada berapa dhamir yang sudah kita sebutkan? Arba'. Ada arba'atu dhamair. Yang pertama? Dhamair. Huwa. Huwa. Hum. Hum. Hiya. Hiya. Kunna. Ahsanta. Ahsanta ya akhil kirim. Teruskan. Al-mukhatab sekarang. Kata ganti orang kedua. Anta masyaita. Naam. Kamu telah berjalan. Kamu di sini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, kamu laki-laki telah berjalan. Ya. Antum masyaitum. Kalian laki-laki telah berjalan. Ahsant. Anti masyaiti. Nah. Kamu perempuan telah berjalan. Ahsant. Antuna masyaitunna. Kalian perempuan telah berjalan. Nah. Ana masyaitu. Nah, saya telah berjalan. Nahnu masyaina. Kami telah berjalan. Ahsant. Yang terakhir, yang dua terakhir, ana dan nahnu, dhamir apa namanya ini? Dhamir al-mutakallim. Al-mutakallim. Ahsant. Bisa antum percepat dari awal, kita cepatkan, tidak usah diterjemahkan. Dan isim zahirnya diganti dengan dhamir. Silakan. Nah, huwa masya dan seterusnya begitu. Huwa masya. Nah. Hum masyau. Hiya masyad. Kunna masyaina. Ahsant. Teruskan. Anta masyaita. Antum masyaitum. Anti masyaiti. Antunna masyaitunna. Ana masyaitu. Nahnu masyaina. Masya Allah, masya Allah. Kalau antum tutup bukunya, bisa? Insyaallah. Baik, antum tidak melihat televisi atau menggunakan radio? Radio, Dad. Radio, ya, tutup bukunya. Bismillah. Huwa. Huwa masya. Naam, teruskan. Hum masyau. Naam. Hiya masyad. Naam. Huna masyaina. Ahsant. Anta masyaita. Antum masyaitum. Anti masyaiti. Antuna masyaituna. Ahsant. Anna masyaitu, nahnu masyaina. Masya Allah, mumtaz, mumtaz ya Muhammad Rianto. Masya Allah. Syukran ya akhil kirim. Apa nusat? Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu. Wa jazakallahu khairan. Wa iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Muhammad Rianto dari Bekasi. Telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Silakan bagi Anda di belakang beliau yang ingin terhubung pula melalui layanan lain telepon di 0218236543 dan kita akan sapa kembali. Penelpon berikutnya, halo. Naam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ma'ruf nampaknya? Mu'abdillah. Mu'abdillah. Ya. Dari Solo. Naam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Marhaban biki. Assalamualaikum. Alhamdulillah sukai. Masyaallah. Siap Umu untuk baca latihan ke-12? Ya, insyaallah. Silakan Umu, silakan. Untuk Umu Abdillah langsung saja pakai dhamir semuanya. Hilangkan isim zahirnya dan tidak usah diterjemahkan. Langsung saja. Isnatu masya. Langsung saja, tidak usah dibaca kata perintahnya, langsung. Huwa masya, langsung. Huwa masya. Nah. Masyau. Dia masak. Huna masyaina. Anta masyaita. Antuna. Antum masyaitum. Bagaimana Umu? Pelan-pelan. Masyaitum. Iya. Antum masyaitum. Ya. Anta masyaita, antum masyaitum, anti masyaiti, antuna masyaituna, annam masyaitu, nahlu masyaina. Nah, sepertinya sudah di luar kepala semua Ummu Abdillah ini. Siap, kita ganti dengan domir yang fi'il yang lainnya. Siap, Pak. Siap, kalau begitu baka, silakan. Baka. Huwa baka, hum baka, bakau. Bagaimana Ummu, hum? Hum bakau. Hum bakau. Hiya bakat. Bagaimana, ulang sekali lagi, hiya? Hiya bakat. Hiya bakat, ya. Kunna bakaina. Naam. Anta bakaita, antum bakaitum, anti bakaiti, antuna bakaituna, anna bakaitu, nahnu bakaina. Mumtaz. Mana baka tadi, Ummu? Baka itu baka, peka itu kan. Al-buka, masdarnya bukaun. Bukaun. Baka ya buki, menangis. Menangis. Menangis. Nah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Syukran, syukran Ummu Abdillah. Wa jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah terhubung dari Solo Ummu Abdillah. Ya, telah membaca latihan ke-12 ini pula. Di kesempatan berikutnya yeah. Untuk penelpon ketiga saatnya, bagi Anda yang ingin terhubung tentunya melalui layanan layar telepon 021-823-6543. Silakan kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Ummu Fadil, Jakarta, Ustaz. Dari Jakarta, Ummu Fadil. Nah, silakan, Ustaz. Ummu Fadil, silakan baca dulu latihan ke-12 yang masya, kemudian saya berikan fi'il yang lainnya. Tafadhal. Tafadhali. Oh, Ustaz. Nah. Huwa masya, hum masya'u, dia masya'at, guna masya'ina, anta masya'ita, antum masya'itum, anti masya'iti, antuna masya'ituna, ana masya'itu, nahnu masya'ina. Masya Allah, sepertinya sudah di luar kepala semuanya ini, Ummu Fadil. Berikutnya, kawa. Mana kawa? Kawa menyetrika. Menyetrika, silahkan. Hum huwa kawa, hum kawau. Ya. Oh, sekali lagi hum. Hum kawau. Kawau, naam. Ya, kawat. Hunna kawaitu, hunna kawaina. Naam. Anta kawaita, antum kawaitum, anti kawaiti, antuna kawaituna, ana kawaitu, nahnu kawaina. Nahnu? Kawaina. Kawaina atau kawaina? Kawaina. Kawaina. Kalau yang tadi hunna? Hunna kawaina. Kawaina. Di sini nahnu. Bagaimana nahnu tadi, Ummu? Nahnu kawaina. Ah, hunna kawaina dengan nun yang pendek, nahnu kawaina panjang. Masya Allah. Syukran. Syukran Ummu Fadil. Pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Kalau untuk yang itu yang kan gua rumahnya apa itu? Misalnya Nah, nanti insyaallah, nanti sabar saja insyaallah. Kita fokus dulu ke sini. Nanti tidak agar tidak keluar dari materi, nanti kita fokuskan dulu di materi baru kemudian insyaallah kalau ada waktu kita tambah dengan huma insyaallah. Sayang. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pula telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Baik, berikutnya nah. Masih di latihan ke-12 ini, Anda yang ingin terhubung pula, kita persilakan di 021-823-6543. Silakan. Naam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Sebentar ya. Mirisnya dari Tangerang. Ibu Risna dari ya. Tangerang. Suara Ibu Risna? Ya. Ya. Naam. Ibu Risna, saya bacakan, Ibu Risna ikut. Ya. Ya. Huwa masya. Huwa masya. Hum masyau. Hum masyau. Hiya masyat. Hiya masyat. Hunna masyaina. Hunna masyaina. Nah, sudah berapa kita sebut tadi? Empat dua. Empat. Ya. Ingat, Ibu Risna? Ya. Bisa Ibu Risna ulang sendiri? Huwa masya. Ya. Kum masya. Masyau. Kum masyau. Iya. Hiya. Hiya. Masyat. Hiya masak. Masyat. Pakai ta. Iya. Iya masak. Pakai ta. Masyat. Hiya masak. Bukan bukan masyak, bukan pakai kaf, tapi pakai ta. Iya masat. Masyat, iya. Pakai t, bukan ya, pakai ya. K. Iya. Iya ya, pak. Hunna, bagaimana yang terakhir tadi? Hunna. Hunna masaina. Masaina, iya. Kita lanjutkan, Bu Risna, siap? Siap, siap. Anta masaita. Anta masaita. Antum masaitum. Antum masaitum. Iya. Berapa sudah kita sebut tadi? Dua. Sekali lagi. Anta masaita. Anta masaita. Antum masaitum. Nah, ulas lagi. Silakan Ibu Risa sendirian. Anta. Anta masaita. Antum masaitum. Bagus. Saya tambah. Anti masaiti. Anti masaiti. Antunna masaitunna. Antuna masaituna. Iya. Cukup, cukup Bu Risna. Ya, ya, ya. Terima kasih banyak. Syukran. Jazakillah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah terhubung dari Tangerang ya, Bu Risna. Baik, Ustaz. Masih di kesempatan ini kita latihan dengan kata-kata yang lainnya atau? Ya, satu lagi. Kita bukan satu lagi. Baik, silakan bagi Anda pendengar maupun pemirsa untuk membaca kembali di latihan ke-12. Kita akan sapa di penelpon berikutnya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Salam. Baik, dengan siapa Bapak? Dari mana? Anton di Tangerang. Bapak Anton dari Tangerang. Nah, ya, silakan. Pak Anton, ada bukunya? Bukunya ada tapi belum masih di belum siap dan. Bagaimana? Belum siap? Bukunya. Oh, bukunya belum siap. Pak Anton menggunakan radio atau televisi? Televisi. Televisi, baik. Kita perlihatkan bukunya di televisi. Nah. Tafadhol ya Hamdani. Bagaimana Pak Anton? Sudah terlihat? Nah. Tafadhol. Dibaca. Dari yang mana tadi? Dari Hamidun, dari awal. Hamidun. Masa ya. Ya, Pak Anton dari awal tadi mengikuti kita? Enggak, Pak. Oh, baik, tidak apa. Lanjutkan. Teruskan baca. Aminatu Masad. Ke samping kiri. Hamidun Masya, kemudian ke samping kirinya. Al-Auladu. Oh, nah, Ustaz. Al-Auladu Masau. Ya. Asluhu masayu. Tidak usah dibaca. Lanjutkan. Aminatu. Aminatu masad. Iya. Teruskan. Lanjut saja yang sebelah kirinya. Albanatu masayna. Iya. Teruskan. Anta masayta. Iya. Antum masaytum. Iya. Anti masayti. Iya. Antunna masaytunna. Nah. Ana masaitu. Ya. Nahnu masaina. Baik. Nahnu masaina atau masaina? Nahnu masaina. Pendek kata panjang, Pak Anton? Estas. Pak Anton mendengarkan kita? Nah. Terus saya bilang apa, Pak Anton? Nahnu masaina. Iya, pendek atau panjang masainanya? Iya, pendek atau panjang masainanya? Aisyah, nunnya pendek atau panjang? Masaina atau masaina? Masaina panjang, Ustaz. Panjang, iya. Kalau yang pendek masaina apa itu? Domir yang mana itu? Masyaina pendek. Hunna. Hunna. Baik. Syukran Pak Anton. Dengarkan terus, nanti telepon lagi setelah ini insyaallah. Kita tunggu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Tangerang. Telah terhubung pula di kesempatan malam hari ini Bapak Anton. Silakan, Ustaz. Nah, kita lanjutkan saja. Kita masuk ke at-tamrin ats-tsalits asyar. Kita masuk ke latihan ke-13. Nah, tadi dianggap sudah cukup menguasai. Kita masuk ke isnadu yamshi ila dhamair. At-tamrin ats-tsalits asyar, latihan ke-13. Sekarang kalau tadi al-fi'l madhi masya, sekarang fi'il mudhari. Al-fi'l mudhari yamshi. Istami'u jayidan ana aqra. Dengarkan dengan baik, saya akan bacakan contoh-contohnya. Hamidun yamshi. Hamid sedang atau akan berjalan. Karena al-mudhari bisa bermakna sedang dilakukan sekarang, atau akan, atau sesuatu yang rutinitas. Nah, kemudian di sini Hamidun yamshi, dhamirnya hum, dhamirnya adalah huwa, afwan. Huwa yamshi. Kemudian al-auladu yamshuna. Al-auladu yamshuna. Anak-anak mereka sedang berjalan atau akan berjalan. Lihat di sini. Yang pertama huwa yamshi, di sini al-auladu mufradnya atau dhamirnya adalah hum. Hum yamshuna. Kemudian aminatu tamshi. Aminatu tamshi, di sini dhamirnya adalah hiya. Hiya tamshi. Kemudian al-banatu yamshina. Al-banatu yamshina. Di sini dhamirnya yang pertama hiya tamshi, yang kedua hunna yamshina. Sudah empat kita baca. Saya ulang, huwa yamshi, hum yamshuna, hiya tamshi, hunna yamshina. Sekarang kita masuk ke al-mukhatab. Anta tamshi, kamu sedang, kamu laki-laki sedang atau akan berjalan. Antum tamshuna, kalian laki-laki sedang atau akan berjalan. Anti tamshina, sekarang yang muannath. Anti tamshina, antunna tamshina, antunna tamshina. Kemudian yang terakhir al-mutakallim, ana amshi, nahnu namshi. Nah, kita ulang lebih cepat, kita ganti dengan dhamir semuanya. Yang pertama huwa yamshi, hum yamshuna, hiya tamshi, hunna yamshina, anta tamshi, antum tamshuna, anti tamshina, antunna tamshina, ana amshi, nahnu namshi. Antum perhatikan di sini ikhwan, ada beberapa fi'il yang sama. Ada beberapa fi'il yang sama. Seperti misalnya di sini Aminah yang dhamirnya merupakan hiya dengan anta, bentuknya sama. Aminatu tamshi, anta juga tamshi. Bagaimana membedakan tamshi yang satu dhamirnya hiya, yang satu dhamirnya anta? Bagaimana cara membedakannya? Ya, ini ketika masuk ke dalam kalimat. Kita bisa membedakannya manakala dia masuk dalam kalimat. Kalau dia berdiri sendiri seperti itu, kita tidak bisa menentukan. Dia bisa dua-duanya. Bisa amina, bisa anta. Tapi ketika dimasukkan ke dalam kalimat, baru kita akan mengetahui apakah ini hiya atau anta. Nah. Kemudian yang kedua yang juga sama adalah bentuk anti dan antunna. anti tamshina dan antunna tamshina. Hanya saja untuk anti tamshina asalnya adalah tamshiyina dengan ya yang berjumlah dua. Asalnya begitu. Kalau menurut kaidah begitu, tamshiyina. Hanya saja dihapus salah satu ya-nya, cukup dengan satu ya saja, sehingga menjadi tamshina. Ini tasrif al-fi'lul mudhari', dan silakan kita buka kembali bagi ikhwal akhwat sekalian untuk bisa mengerjakan bersama-sama. Tafadhal ya, Abdul Ghaffar. Bergar di mana pun Anda berada, kali ini untuk latihan ke-13 Anda yang ingin terhubung untuk membaca di latihan 13 ini dapat menghubungi melalui layanan lain telepon 0218236543. Baik, silakan. Ya, halo. Naam. Terputus bagi Anda yang ingin terhubung. Dan saat ini kita membaca latihan ke-13 yang ada pada halaman 202. Anda yang ingin terhubung di kesempatan ini, silakan. Halo. Naam. Kita angkat. Kita putus kembali. Dan tentunya Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan atau pelajaran bahasa Arab melalui pesan singkat, dapat Anda kirimkan pula pertanyaan Anda melalui nomor 081-989-6543. Kembali di layanan telepon untuk menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung. Naam. Halo. Silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Naam, dari Tambun Abu Irfan. Naam, ahlan ya Abu Irfan. Ahlan bikum ya Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Wa kaifa halukum Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Syukran, syukran ala hadha as-su'al. Siap ya Abu Irfan? Insyaallah. Naam. Tafadhal, langsung saja baca latihan ke-13. Langsung ke tasrif fi'ilnya saja, langsung. Naam. Hamidun yamshi, langsung. Hamidun yamshi. Naam. Hamidun sedang berjalan. Baik. Al-auladu yamshuna. Anak laki-laki mereka sedang berjalan. Naam. Di sini kalau hamid kita ganti dengan dhamir. Nah, apa itu? Huwa. Al-aulad. Al-auladu huwa. Hum. Hum. Ahsant. Nah. Hamidun huwa. Nah. Al-auladu. Hum. Hum. Ahsant. Teruskan ya, Abu Irfan. Aminatu tamshi. Hunna yamshina. Naam. Mulai sekali lagi. Al-aminatu. Aminatu tamshi. Terjemahkan dulu. Aminah sedang berjalan. Nah, kalau kita ganti dengan dhamir, apa hiya. Ini, Abu Irfan? Hiya. Hiya. Ulang sekali lagi, hiya. Hiya tamshi. Nah, teruskan. Albanatu yamshina. Terjemahkan. Yamshina. Nah, terjemahkan dulu. Nah. Anak perempuan itu sedang berjalan. Mereka? Mereka sedang berjalan. Nah. Anak perempuan itu mereka sedang berjalan. Nah, ini jamak. Anak-anak perempuan itu dia nah. Jamak. Ala sekedarik? Jamak. Dhamirnya apa ini? Al-banatu. Hunna. Baik, teruskan. Anta tamshi. Nah. Kamu sedang berjalan. Kamu di sini laki-laki atau perempuan? Kamu laki-laki sedang berjalan. Ahsanta. Nah. Antum tamshuna, kalian laki-laki sedang berjalan. Iya, teruskan. Anti tamshina, kalian kamu perempuan sedang berjalan. Naam, ahsant. Antuna tamshina, kalian perempuan sedang berjalan. Iya. Ana tamshi, saya sedang berjalan. Nahnu tamshi. Nahnu namshi. Naam. Kalau saya ganti fi'ilnya dengan yang lain, siap Abu Irfan? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Tadi jara. Bagaimana fi'il mudhari'nya? Jara. Jaro. Jaro. Itu fi'il fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya bagaimana? Yajri. Yajri. Silakan. Naam. Langsung jaro. Pakai dhamir saja. Huwa. Ya huwa. Naam. Huwa jaro. Jara fil madhi. Apa? Naam. Huwa yajri. Huwa yajri. Ahsant. Hum yajruna. Hum yajruna. Naam. Hiya yajri tajri. Naam. Sekali lagi, Abu Irfan. Hiya tajri. Hiya tajri. Terus. Hunna yajrina. Yajrina. Ahsant. Anta tajri. Naam. Antum tajruna. Antum tajruna. Masya Allah. Terus. Anti tajrina. Naam. Antuna tajrina. Sama bentuknya. Anti nah. Dengan antuna sama. Terus kan? Sama. Ana ajri. Nahnu najri. Naam. Mamana jara yajri? Jara yajri berlari. Berlari. Ahsant. Syukuran. Syukran ya Abu Irfan. Kita tunggu teleponnya di masa yang akan datang insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih dari Tambun ya Abu Irfan yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Baik, masih di kesempatan ini kita berikan kepada para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih pula untuk membaca latihan ke-13 tentunya di belakang Abu Irfan tadi. Silakan Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Now. Halo, assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Hana, Ustaz. Umu Hana. Nah. Umu Hana dari? Bekasi. Bekasi, nah. Nah. Ahlan wa sahlan ya Umu Hana. Assalamualaikum, Ustaz. Siap, Umu Hana, langsung kita masuk ke tasrif. InsyaAllah, Ustaz. Tafadhal. Isim zahirnya kita ganti dengan domir. Oh, iya. Fahimti, Umu Hana? Fahim tu. Taib, tafaddali. Huwa yamshi. Nah, teruskan. Huwa yamshuna. Hiya tamshi. Hunna tamshina. Hunna, bagaimana? Hunna tamshina. Yakin pakai ta? Yamshina. Yamshina. Ahsan. Hunna yamshina. Anta tamshi. Antum tamshuna. Anti tamshina. Antunna tamshina. Ana amshi. Nahnu namshi. Masya Allah. Sudah cukup menguasai sepertinya. Umu Hana. Siap. Kita ganti dengan fi'il yang lainnya. Insya Allah, Ustaz. Baik. Kita pilih dhamir baka yabki. Mana baka yabki? Menangis. Silakan. Huwa yabki. Lanjutkan. Huwa yabki. Hum yabkuna. Nah. Hiya tabki. Hunna tabkina. Bagaimana, Umu? Hunna yamkina. Ha? Hunna. Hunna yabkina. Yabkina. Pakai ba. Yabkina. Hunna yabkina. Ya. Anta tabki. Antum tabkuna. Anti tabkina. Kina antunna tabkina ana amkina ana ana abki nahnu nabki nahnu nabki. Fiil yang lain siapa mau? Insyaallah Ustaz. Fiil yang lainnya kita ambil dari buku saja, tidak keluar dari buku. Kita pilihkan untuk Umu yang mudah insyaallah. Iya, amin. Kawa yakwi. Mana kawa yakwi? Menyetrika. Iya, silakan. Huwa yakwi. Huwa apa tadi Ustaz itunya? Yakwi. Yakwi ya. Iya. Yakwi. Apa tadi fi'il madinya? Kawa ya Ustaz. Kawa. Fi'il mudhari'nya? Yakwi. Yakwi. Silakan, tafadhali. Huwa yakwi. Hum yakwuna ya Ustaz. Bagaimana? Hum yakwuna. Hum yakwuna, sahih. Hiya. Iya. Hiya yap, hiya yap ki. Ah, kawa yakwi. Kawa. Jadi hiya takwi. Hiya takwi, hunna takwina. Tidak lah, Umu berulang kali di sini salah. Di depan tak terus. Ya mungkinah, ya Ustaz. Ini kawa sudah berubah jadi kawa yakwi menyetrika. Hunna yakwina. Yakwina. Ya. Anti takwi. Antum takwuna. Takwuna. Takwina ya Ustaz. Takwuna. Takwuna. Iya. Anti takwina. Iya. Antunna takwina. Iya. Ana akwi. Nahnu nakwi. Nahnu nakwi. Masya Allah. Syukran. Syukran Ummu Hana. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Hana yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Yang telah membaca pada latihan ke-13 ini, Ustaz. Ya. Dan satu lagi, kita berikan satu lagi. Kembali Anda para pendengar maupun pemirsa yang terhubung di layar-layar telepon di kesempatan malam hari ini masih di latihan ke-13. Kita sapa kembali, silakan. Halo. Naam. Ya, bagi Anda yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini dapat menghubungi melalui layar-layar telepon kami 081-021-823-6543. Adapun pertanyaan pesan singkat di 081-989-6543. Baik, sudah ada yang masuk nampaknya di layanan-layan telepon. Naam, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Salma dari Pondok Kopi. Dari Pondok Kopi, Abu Salma. Naam, ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Ahlan bikum ya Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bikhair. Masyaallah. Langsung saja ana berikan antum dua fi'il. Siap? Siap, Ustaz. Fi'il yang pertama rama. Apa fi'il mudhari'nya rama? Rama, Ustaz, ya. Itu fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya bagaimana? Rama. Yarmi. Yarmi. Mana rama yarmi? Yarmi, melempar, Ustaz. Melempar. Ahsant. Silakan. Huwa yarmi. Huwa yarmi, hum yarmuna. Ia tarmi, ya. Hunna yarmina. Yarmina, ahsant. Anta tarmi, antum tarmuna. Tarmuna, ahsant. Anti yarmina. Ah, kenapa jadi ya? Anti. Anti tarmina. Tarmina. Antunna tarmina. Sama. Anti dan antunna sama. Ala sekadalik. Anti termina, antunna juga termina. Nah, teruskan. Ana armi, nahnu narmi. Ahsant. Bana. Mana bana? Bana, Ustaz. Bana. Bana yabni. Yabni. Ma makna ya bana yabni? Membangun, Ustaz. Membangun. Silakan. Huwa yabni. Huwa yabni, hum yabnuna. Naam. Hiya tabni, hunna yabnina. Naam. Anta tabni, antum tabnuna. Ya. Anti tabnina, antunna tabnina. Ana abni, nahnu nabni. Ana abni, nahnu nabni. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Masmuka Arifan? Abu Salma. Abu Salma. Abu Salma. Jazakallah khairan ya Abu Salma. Barakallahu fiik. Wafiik barakallahu fiik. Ya. Terima kasih Abu Salma yang telah terhubung dari Pondok Kopi, yang turut serta menjawab dan mencoba latihan di latihan ke-13 ini. Nuasil, kita Nuasil. Lanjutkan dulu. Insyaallah. Kita masuk ke at-tamrin ar-rabi asyar. Tadi kalau kita perhatikan di latihan ke-12 al-tasrif al-fi'lul madhi. Kemudian latihan ke-13-nya tasrif al-mudhari', maka akan lengkap dengan membaca tasrif yang ketiga, yakni tasrif fi'il amr. Dan di sini fi'il amr karena ini perintah, kata perintah, tentu yang diperintahkan adalah orang kedua. Tentu yang diperintahkan adalah orang yang kedua. Orang yang memerintah orang pertama, yang diperintah orang kedua. Maka di sini dhamirnya hanya ada empat. Ada dhamir al-mukhatab untuk yang mudzakkar maupun yang mu'annath. Baik al-mufrad maupun al-jama'. Maka ada, cuma ada anta, antum, kemudian anti, antunna. Tidak ada dhamir al-ghaib, tidak ada dhamir al-mutakallim. Lihat di sini, at-tamrin ar-rabi ashar, isnadu fi'lil amri min masya ila dhamair. Mengisnadkan fi'il amr, kata perintah, min masya, dari kata kerja masya, ila dhamair, ke dhamir-dhamir. Di sini sekali lagi hanya ada empat. Anta, kemudian antum, anti kemudian antunna. Yang pertama imshi ya hamidu, masih menggunakan fi'il masya yamshi, perintahnya imshi. Dan imshi di sini kata perintah untuk mufrad mudzakkar. Imshi ya hamidu, berjalanlah kamu wahai Hamid. Ini untuk satu orang, untuk mudzakkar, mufrad mudzakkar. Imshi ya hamidu. Bagaimana kalau jamaknya? Yani kata ganti orang kedua laki-laki jamak, kita katakan imshu ya auladu. Imshu ya auladu, berjalanlah kalian wahai anak-anak. Imshu. Kalau tadi imshi, yang ini imshu. Lalu bagaimana kalau kita menyuruh perempuan yang mufrad, kita katakan imshi ya aminatu. Lihat agak panjang shin di belakangnya, imshi. Kalau tadi anta imshi, anti imshi, agak panjang. Imshi ya aminatu, berjalanlah kamu wahai Aminah. Bagaimana sekarang yang muannats jamak, kita katakan imshina ya banatu. Imshina ya banatu, berjalanlah kalian wahai anak-anak putri. Sehingga di sini ada empat, ada imshi mufrad mudzakkar, ada imshu jamak mudzakkar, ada imshi mufrad muannats, ada imshina jamak muannats. Hanya empat saja. Maka kalau kita ganti dengan fi'il yang lainnya, misalnya kita ganti dengan jara yajri, jara yajri ijri, maka kita katakan di sini ijri ya hamidu, berlarilah kamu wahai Hamid. Ijri ya hamidu. Ijru ya auladu, ini untuk jamak. Ijru ya auladu, berlarilah kalian wahai anak-anak. Bagaimana mu'anasnya? Mu'anasnya kita katakan ijri ya aminatu, berlarilah kamu wahai Aminah. Jamak mu'anasnya ijrina ya banatu, berlarilah kalian wahai anak-anak putri. Sehingga menjadi ada empat di sini: ijri, ijru, ijri, ijrina. Satu lagi fi'il bana yabni, membangun. Fi'il amarnya ibni, kita katakan ibni ya hamidu, bangunlah. Jadi bangunlah bangunan, sebuah bangunan wahai Hamid. Bukan bangun di sini, bukan mengajak dia bangun dari tidur, bukan. Itu fi'ilnya lain lagi. Ini menyuruh dia untuk membangun sebuah bangunan, dirikan sebuah bangunan. Ibni ya hamidu. Kemudian ibnu ya auladu, bangunlah kalian wahai anak-anak, bangunlah sebuah bangunan, dirikan sebuah bangunan wahai anak-anak. Ibni ya aminatu, terakhir ibnina ya banatu. Sehingga ibni, ibnu, ibni, ibnina. Nah, cukup dua contoh dari saya. Kita buka kesempatan untuk dua orang yang terakhir, Abdul Ghaffar. Baik. Mengerjakan latihan ke-14. Cepat. Iya, silakan bagi Anda ikhwatul Islam, pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, latihan ke-14 yang ada pada halaman ke-202. Bagi Anda yang ingin mencobanya di 0218236543. Nah, silakan. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa? Dari mana? Adi dari Riau. Dari Riau, dengan Bapak siapa? Pak Adi. Pak Adi. Pak Adi. Dari Riau. Ya, sebelumnya nanya, Roja ini studinya di mana, Ustaz? Studinya di Cilengsi, Bogor, Kabupaten Bogor. Oh, ya. Iya. Bapak mengikuti pelajaran bahasa Arab di malam hari ini? Iya, Bapak. Baik, kita bisa untuk mencoba latihannya. Ya, insya Allah. Nah, silakan. Ada bukunya Pak Adi? Apa? Ada bukunya? Enggak ada. Enggak ada. Tapi Pak Adi dari awal mengikuti kita? Iya. Alhamdulillah. Siap mengerjakan? Ya, insya Allah. Silakan. baca dulu lihatan 14. Imsyi ya Hamidu dan seterusnya. Setelah itu Pak Adi saya berikan fi'il yang lain. Ya, silakan. Isnadu fi'il amar min maisha ila domair. Ya, langsung saja imsyi ya Hamidu dari situ. Imsyi ya Hamid. Dihidupkan semua harakatnya. Imsyi ya Hamidu. Ya. Teruskan. Nabi nasyi imsiyu imsyu ya auladu imsu ya aulad ya auladu ya auladu. Sekali lagi Pak Adi, imsyu ya auladu imsu ya auladu. Ya, teruskan. Imsi ya aminatu. Ya. Imsina ya banati. Ya banatu. Imsina ya banatu. Nah, mohon dibaca sekali lagi dari awal Pak Adi. Imsi ya Hamidu. Imsi ya Hamidu. Nah. Imsu ya auladu. Nah. Imsi ya aminatu. Ya. Imsina ya banatu. Nah. Yang barusan Pak Adi baca ini fi'il apa, Pak? Fi'il amar. Fi'il amar. Di sini ada 4 tasrif perubahan fi'il amar. Yes, sir. Nah, kalau saya ganti kata kerjanya dengan kata kerja yang lain, siap, Pak Adi? Insyaallah. Misalnya saya ganti menjadi kawa yakwi. Apa fi'il amarnya kawa yakwi? Ikwi. Ikwi, silahkan. Mana ikwi? Ikwi menyetrika. Iya, setrikalah. Setrika. Jadi fi'il amr sekarang. Ikwi. Ikwi ya Hamidu. Nah, ikwi atau ikwi, wawnya pendek atau panjang, Pak Adi? Pendek, Ustaz. Pendek, ulang sekali lagi. Ikwi ya Hamidu. Nah, teruskan. Ikwiyu ya auladu. Bagaimana Pak Adi? Ulang sekali lagi, ada yang belum tepat. Lihat yang di layar monitor Pak Adi. Itu imshu. Bagaimana kalau ikwi? Ikhu. Ikwu. Naam. Ikwu ya auladu. Naam. Jadi bukan imshiyu, bukan ikwiyu. Tapi bagaimana tadi Pak Adi? Ik? Ik. Ikwu. Bagus. Ikwu ya auladu. Ya, teruskan. 2 lagi. Ikwi ya aminatu. Wi-nya pendek atau panjang? Panjang, Ustaz. Nah, ulang sekali lagi. Ikwi ya aminatu. Mumtaz. Teruskan. Ikwina ya banatu. Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair, Pak Adi. Okay. Terus diikuti pelajaran kita, ditunggu teleponnya insyaallah pekan depan insyaallah. Oke. Okay. Jazakallahu khair Pak Adi, terima kasih banyak, syukran. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atau Pak Adi dari Riau atas kebersamaannya. Berikutnya di kesempatan malam hari ini satu pertanyaan atau satu kesempatan kembali untuk menjawab latihan di kesempatan malam hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung, kita sapa kembali. Halo. Naam, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Umu Darda, dari Bintara Bekasi, Ustaz. Di Bekasi, Umu Darda. Umu Darda dari Bintara Bekasi? Ya, Ustaz. Ya, siap Umu. Ya, Ustaz, insyaallah Ustaz. Rama Yarmi, apa fi'il amarnya? Bismillah. Imri. Roma. Irmi. Irmi, iya. Irmi ya Hamidu. Nah, mana Roma Yarmi? Melempar, Ustaz. Iya. Ulang sekali lagi, Irmi. Irmi ya Hamidu. Nah. Lemparlah wahai Hamid. Iya. Kemudian Irmu ya auladu. Naam. Sahih. Kemudian Irmi ya Aminatu. Naam, sahih. Kemudian Irmina ya Banatu. Naam, ahsan. Satu lagi Umu, tidak keberatan? Insyaallah bagus, Ustaz. Naam, insyaallah mudah, insyaallah buat ya. Umu yang di Bintara kita mudahkan insyaallah. Insyaallah Ustaz. Kemudian sekarang saqa yasqi. Saqa sin qaf alif maksura saqa. Syaqa. La, bukan syaqa, bukan. Saya bilang saqa, sin biasa. Saqa. Saqa memberikan air minum. Saqa. Mengairi atau memberikan air minum. Saqa yasqi. Bagaimana amarnya? Isqi. Isqi, sahih. Silakan. Tafadhali. Ya Hamidu. Nah, sekali lagi. Isqi ya Hamidu. Naam, teruskan. Isqu ya auladu. Naam. Isqi ya aminatu. Naam. Isqina ya banatu. Naam, masyaallah, masyaallah. Jazakillah khair Umu. Aku mau nanya sedikit Ustaz. Baik. Mahwa. Perbedaan antara yang tala sama membaca apa nama iqra itu bedanya di mana Ustaz? Ya, syukran Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagaimana tadi tanya? Perbedaan untuk penggunaan tala membaca dengan qiraa Ustaz. Sama-sama membaca. Tala, tala. Tala yatlu dengan qiraa yaqra'u. Ya Ustaz. Nah, ini perlu kembali ke mu'jam, tidak bisa dijawab sekarang. Ini perlu dibuka kembali kamusnya. Mu'jam yang dari segi bahasa terjemahannya sama. Ya. Tala yatlu dengan qiraa yaqra'u sama dari segi terjemahan membaca. Tapi perlu ya. Perlu kita cek kembali ke mu'jam al-Arabi, kamus bahasa Arab, untuk memastikan perbedaannya apa. Karena memang tidak ada satupun kata bahasa Arab itu yang sama 100%. Dia ada unsur perbedaannya. Hanya saja untuk menjawab itu tentu harus kembali ke al-mu'jam al-Arabi. Umu punya al-mu'jam al-wasit misalnya? Enggak punya. Enggak punya. Nanti kita cek nanti insyaallah, nanti kita jawab insyaallah di pekan depan. Ya, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Darda dan merupakan penelpon terakhir di kesempatan malam hari ini, Ustaz. Iya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Baik, adapun pertanyaan-pertanyaan dari pesan singkat mungkin kita akan bacakan. Mungkin tidak terkait dengan materi kita, barangkali akan ada masukan, Ustaz. Mengapa dalam buku Tasrif bab ke-12 Solasi Mazid Tasrif isim masdar tidak ada Tasrif isim fa'il dan maf'ul apakah sama? Jazakumullahu khair. Tasrif isim fa'il. Dua pertanyaan, yang pertama dia bertanya tentang kitab Tasrif yang kita tidak tahu ininya apa. Iya, betul. Tapi memang di buku Tasrif secara standar dia nanti akan menyebutkan bagaimana al-fi'lu thulathi, fi'il yang tiga huruf, dan yang barusan kita bahas semuanya tiga huruf. Karena ini jilid kedua ini bisa dikatakan permulaan tasrif, yakni tasrif untuk pemula. Maka yang thulathi al-mazid yang asalnya tiga kemudian ditambah dengan beberapa huruf, ini memang belum kita pelajari. Belum, nanti. Dan ada tasrif untuk isim fa'il. Dan untuk isim maf'ulnya ada insyaallah, hanya saja tidak sekarang kita bahas semua. Silakan tanyakan ke besok insyaallah dengan guru kita Ustaz Mas'ud Mahmud, mudah-mudahan itu lebih cocok di situ. Kita di sini fokusnya masih ats-tsulatsi al-mujarrad. Fi'il tsulatsi, fi'il yang tiga huruf saja. Yang mazid kita belum bahas dan khawatir nanti akan keluar dari para materi pokok sehingga nanti banyak yang bingung dan ini tentu tidak kita inginkan. Nah, Artinya masing-masing isim pun ada tasrifnya, termasuk isim masdar. Betul, nanti antum akan pelajari itu nanti. Iya. Sampai ke mazid dengan tiga huruf ada. Seperti kharaja, nanti bisa ditambah dengan tiga huruf menjadi istakhraja. Ada tasrifnya semua, dan ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Arab itu. Satu persatu insya Allah akan kita pelajari. Mohon kesabarannya. Baik, mungkin itu dari pertanyaan pesan singkat berkenaan dengan bahasa Arab. Mohon sebagai ikhtitam menutup kajian kita. Baik, alhamdulillah kita sudah kembali melanjutkan ad-darsus tsamin wal isrun, pelajaran ke-28 ini, dan kita sudah masuk ke isnad ad-dhamair ke al-fi'il al-madhi maupun al-fi'lul mudhari' maupun fi'lul amr. Dan baru terbatas di al-fi'l al-mu'talul lam. Al-mu'talul lam dengan harful illahnya adalah huruf ya. Nanti insyaAllah akan dibahas berikutnya bagaimana harful illahnya jika wawu, kemudian bagaimana jika tasrifnya dengan wazan yang berbeda dengan wazan yang sekarang kita pelajari. Terus ikuti pelajaran kita, terus muraja'ah, dan semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Kita tutup. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.